Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita Dhul Bahil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Minjam sesuatu kepada saudaranya, dia harus menjaga barang pinjamannya tadi, karena ini juga termasuk dari amanah, baik al-wadiah dan juga al-ariyah. Dan Imam Syaukani menyebutkan wala yakhun man khanahu, dan janganlah seseorang mengkhianati kepada orang yang pernah mengkhianatimu, yakni membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya seseorang ketika ada saudaranya yang dititipi, kemudian saudara yang dititipinya tadi, dia ingat bahwa si fulan itu pernah membolimi saya. Barang saya pernah saya titipin kepada dia, dia rusak. Kemudian saya akan balas. Saya akan rusak barang dia. Dan di sini dilarang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala takhun man khanak. Adil amanata ila mani tamanak wala takhun man khanak, dan janganlah engkau mengkhianati siapa yang pernah mengkhianatimu. Kemudian wala daman alai idza talifat biduni jinayati wala khianatihi, dan tidak ada harus mengganti apabila hilang, hancur tanpa jinayatihi au khianatihi, terbakar misalkan tanpa kelalaian, maka tidak ada baginya untuk menggantinya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la dhamana 'alal mu'taman. Nabi sallallahu mengatakan la dhamana 'alal mu'taman, dan tidak ada tanggung jawab kepada orang yang diberikan amanah apabila amanahnya tadi dia jaga. Apabila hilang di luar kemampuannya, dia sudah menjaganya, dimasukin ke rumah, ternyata qadarullah ma syaa fa'al, masih saja dicuri, maka tidak perlu baginya untuk menggantinya. Allah dhamana 'alal mu'taman. Kemudian dalil menunjukkan tentang al-ariyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kepada Abu Thalhah kuda. Siapa nama kudanya? Ada yang tahu nama kudanya Abu Thalhah yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis sebutkan yuqalu lahu Mandub. Namanya Mandub. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa kaum musyrikin akan menyerang ke kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk mengecek dan meminjam kudanya Abu Thalhah. Yuqalu lahu Mandub, dan disebutkan dikatakan namanya Mandub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali mengatakan kepada para sahabatnya, kita tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ya, ini tidak ada orang, tidak ada yang menyerang kecuali kita melihat, yakni apa, seperti lautan yang terbentang, yakni kuda yang sangat berlari kencang dan tidak ada yang menandinginya. Ini kudanya kepunyaan Abu Thalhah, itu sangat kencang sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya bahwa kuda itu kencang, bahkan tidak ada yang menandinginya yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan wala yajuz manul ma'un, tidak boleh seseorang untuk menahan sesuatu yang di sana menolong dengan barang yang berguna. Ada orang yang pinjam ember atau pinjam periuk yang di mana dia waktu itu saat itu tidak menggunakannya, maka janganlah dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yurauna wa yamna'una al ma'un, dan yamna' menahan, melarang al ma'un dari barang-barang yang berguna yang akan dipinjam oleh orang lain. Bahkan Ibnu Shahabah menyebutkan bahwa tafsir dari wa yamna'una al ma'un, Ibnu Mas'ud menyebutkan yaitu peralatan rumah tangga seperti kampak, tali, ember, lain sebagainya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Kunna na'uddu al-ma'un 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ariyah 'ariyat ad-dalwi wa qadr." Kami na'uddu, yani yang dimaksud dari al-ma'un ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pinjaman ember, periuk. Dan juga seperti seseorang yang menahan dari itraqil fah, hewan pejantan, yang di mana ada orang yang memerlukan untuk dikawinkan, kan, tapi dia menolaknya. Wa halbil mawashi, memeras susu, yang di mana orang yang perlu, kehausan, kalau orang yang sakit, selain sebagainya. Liman yahtaju dzalik, bagi siapa yang ingin membutuhkannya. Walhamli alaihi fi sabilillah, ini meminjam untuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah, sebagaimana Nabi SAW meminjam kudanya Abu Talha yang bernama Mandub. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man min sahibi ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uqida laha yawmal qiyamati biqa'in qarqaratin tata'uhu datu bilfi bidilfiha wa tanhatuhu dhatul qarni biqarniha. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma min sahibil ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha, yakni tak ada seorang pemilik unta, sapi, kambing yang tidak menunaikan hak binatang, tidak menunaikan haknya. Illa uqidalaha yawmal qiyamati biqa'i qarqarati tata'uhu dhatu dhulfi bidhulfiha, melainkan dia akan didudukkan oleh binatang itu pada hari kiamat di sebuah lapangan yang sangat dingin, dan orang tadi diinjak-injak oleh binatang yang berkuku, dan ditanduk oleh binatang yang bertanduk. Watanhatuhu datul qarni biqarniha, ditanduk oleh binatang yang punya tanduk. Qulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqquha, apa hak binatang? Qala itraqu fahliha, yakni itraqu fahliha dikatakan oleh para ulama yaitu meminjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk dikawinkan. Ada orang butuh untuk dikawinkan. Nah, karena binatang ada masa-masa dia butuh untuk kawin. Nah, kelihatan biasanya yang punya kambing, punya sapi. Nah, ada di masa kelakuannya berbeda dari kelakuan biasa. Yakni bidahinya ketika itu ingin menikah. Dia akan mencari jantannya. Ada orang menolak, maka di sini dia tercela. Yang kedua, dia mendapatkan ancaman dari hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, ini akan diinjak-injak oleh binatang yang berkuku. Dan juga akan ditanduk oleh binatang yang bertanduk. Yaitu itraqul fahliha hi'arad wa mahaqaha qala itraqul fahliha wa i'aratu dalwiha, dan meminjamkan embernya. Misalnya di kandang sapi ada ember, ada orang yang ingin meminjam ember tadi untuk memberi minum binatang ternak punya tetangga atau yang lainnya, dia menolaknya. Maka ini termasuk dari wayamnaun al-ma'un. Al-hadith. Ini dalil tentang larangan seseorang untuk yamnaun al-ma'un. Qala rahimahullahu ta'ala babu al-ghasab. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu babu al-ghasab. Al-ghasab yaitu merampas sesuatu. Masdar dari ghasabahu, ghasaba yaghsibu. Seperti bab daraba yang teribu. Yani akhdhu syai' qahran wa dhulman. Mengambil sesuatu dengan paksaan. Mengambil sesuatu dengan keboliman. Ini namanya al-ghasab. Dan al-ghasab di sini dilarang. Haram. Perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dalil yang nanti kita akan sebutkan. Dalil yang menunjukkan tentang haramnya al-ghasab, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dalam hajatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Hadis mutafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha. Ini tidak boleh saling menumpahkan darah, merampas harta, dan juga kehormatan seseorang dijelek-jelekkan. Haram. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mencuri, merampok, merampas itu dengan al-ghasab. Membegal dan sebagainya, ini masuk dalam bab merampas sesuatu dengan qahran. Dengan paksaan, dengan bulman, yang di sana bukan haknya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ya'tamu al-ghasib wa yajibu alaihi raddu ma akhadahu. Ya'zam al-ghasib, orang yang merampas harta orang lain, dia berdosa. wa yajibu alaih raddu ma akhadahu, dan wajib baginya untuk mengembalikan barang yang telah dia rampas. Karena ini adalah merupakan syarat dari taubat. Seorang apabila dia mengambil dengan cara al-ghasab, merampasnya, ketika dia bertaubat wajib baginya untuk mengembalikan. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bahwa syarat bertaubat tidak mengulanginya kembali, dia menyesali selama-lamanya. Dan apabila ada kaitannya dengan Bani Adam, dikembalikan barangnya. Sudah mencuri motor, dia bertaubat, tapi motornya masih dipakai. Masih dipakai. Uangnya masih dipakai foya-foya. Mobilnya masih dipakai. Ada kaitannya dengan hak-hak Bani Adam, harus dikembalikan. Nah, wajib alaihi radd ma akhadahu. Kalau di sana barangnya masih ada, dikembalikan, meminta maaf karena telah mengambil barangnya dengan secara zalim, merampas, kemudian mengembalikan. Nah, ketika diambil barangnya ada kerusakan, dikembalikan, diperbaiki barangnya tadi. Nah, kalau barangnya ternyata sudah tidak ada, kamu beli barang yang semisalnya. Kamu mencuri motor mereknya apa misalkan. Ketika kamu ingin mengembalikan barangnya, misalkan sudah hancur, sudah hilang atau lain sebagainya, kamu beli barang dengan semisalnya. Kalau tidak ada, dengan harga barang yang telah kamu curi. Berapa harganya kira-kira? Barang yang kamu curi tadi kembalikan kepada orangnya. Sebagaimana di akhir yang nanti kita akan sebutkan. Wa ya'tamul ghasib wa yajibu 'alaihi raddu ma akhadahu. Dan wajib baginya untuk mengembalikan barang apa yang dia telah ambil. Al-ghasib di sini tidak boleh seseorang melakukannya walaupun dia bermain-main. Bercanda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sa'ib bin Yazid dan abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban wa idha akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha 'alayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Yazid dan abihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna ahadukum mata akhi jadan wala la'iban. Janganlah sekali-kali kalian la nahiyah yang disertai dengan nun taukid la ya'khudanna, ini menunjukkan larangan yang keras. La ya'khudanna ahadukum mata akhi, janganlah sekali-kali kalian mengambil barang saudara kalian jadan wala la'iban, baik secara sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda. Temannya diambil barangnya, diumpetin. Di mana misalkan? Di kamar mandi misalkan. Orangnya nyari ke atas, ke bawah, keluar, kesana kemari. Bermain-main. Tapi hal ini dilarang oleh syariat. Karena nantinya akan ada pertikaian. Orang yang buru-buru mau keluar, buru-buru ada ketemuan dengan seorang, sendalnya dipakai oleh orang lain. Atau sendalnya diumpetin. Kolong kasur misalkan. Dia nyari. Sudah satu jam gak ada, baru dikasih. Nih tadi saya umpetin di kolong. Manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Maka bercanda jangan terlalu berlebihan. Nah, dan ini akan bisa mengakibatkan permusuhan di antara saudaranya. Dan dilarang oleh Nabi SAW dengan larangan yang keras, la ya'khudanna. Naam. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhi falyuruddaha 'alayya. Apabila di antara kalian mengambil tongkat saudaranya, falyuruddaha 'alayhi, kembalikan kepadanya. Naam. Tidak boleh. Sehingga al-ghadab di sini jangan seseorang mempermainkan. Bahkan ada beberapa orang yang pakai sendal orang lain. Bahkan sendal anak juga sering sama santri. Dipakai, ada nunggu di luar. Datang orangnya, saya enggak punya salah. Oh, punya Ustaz. Apa itu? Anak tanya, kenapa pakai? Anaknya bukan punya Ustaz, Ustaz. Walaupun punya siapapun, saudara kalian, teman kalian, teman dekat pun kalian, tak boleh. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu malu mri'in muslim ila biti batinin nafsi. Tidak halal harta seseorang muslim melainkan yang dia berikan dengan dengan senang hati. Ketika orang mau minjam, oh ya silahkan, dengan hatinya. Kamu pakai dan kamu akan merasa tenang. Berbeda dengan seseorang yang pakai punya siapa saja sudah. Yang penting dia pakai. Fahadamayus. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa la yahillu mal mri'in muslim illa bitibatin min nafsi. Dan tidak halal harta seseorang muslim melainkan yang dia berikan dengan senang hati. Dia berikan dengan senang hati. Dia pinjamkan kepada orang lain dengan senang hati. Bukan dengan paksaan. Kadang orang ada yang meminjam maksa. Pinjam. Pokoknya saya mau minjam. Enggak, saya perlu, pokoknya saya mau minjam. Maksa. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan, illa bitibatin min nafsi. Yani tidak halal kecuali orang tadi memberikannya dengan senang hati. Tidak ada paksaan. Nah, tidak ada pertikaian. Kalau emang tidak dikasih ya sudah. Mungkin dia waktu itu perlu. Nah, motornya kamu pinjam, ingin meminjam, dia perlu akan keluar dengan motor tadi. Cari motor yang lain. Nah. وقال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه وليس لإرك ظالم حق وليس لإرك ظالم حق. Ini merupakan potongan. طيب hadis tadi لا يأخذن أحدكم متى أخي جدا ولا لائبا. Hadis ini sanadnya hasan dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Nubu rahmatullahi ta'ala alaih fi jami' as-sahih. Dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Nubu rahmatullahi ta'ala alaih fi jami' as-sahih. Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan, wa laysa li'irkum zalimin haq. Laysa li'irkum zalimin haq. Dan tidak ada urat ataupun keringat orang yang membolimi itu hak. Ini potongan dari hadis man ahya al-ardha fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqq. Dan juga ada hadis yang potongan dari hadis ini hadis Urwah bin Zubair, akan tetapi hadis ini dikatakan oleh para ulama mursal. Laysa li'irqin zalimin haqq. Man ahya al-ardha fahiya lahu wa laysa al-irkum bali min haqq. Min hadis Urwah bin Zubair, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya al-ardha fahiya lahu wa laysa al-irkum bali min haqq. Hadis ini mursal karena Urwah bin Zubair bukan sahabat. Ini kisah dua orang yang bertikai. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana ada salah satu di antara mereka yang menanam pohon kurma di tanah yang bukan miliknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada yang menanam kurma yang di bukan tanah miliknya, Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkannya. Kemudian Nabi mengatakan laisa li irkin zalimin haq, bahwa keringat orang yang membolimi tidak hak, tidak ada haknya, karena dia telah menanam tanaman di tanah yang bukan miliknya, di tanah yang bukan miliknya. Nah, sehingga di dalam hadis ini menyebutkan bahwa seseorang yang menanam sesuatu di tanah yang bukan miliknya, maka pindahkan. Nah, karena itu bukan haknya, tidak ada izin dari pemilik tanah, dan masuk kepadanya al-ghasb, merampas harta orang lain. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa man zara'a fil ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu min az-zar'i syai'. Barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum bi ghairi idnihim tanpa izin dari pemilik tanah, falaysa lahu min az-zar'i syai', maka dia tidak punya hak dari tanaman tadi. Nah, dan ada lanjutannya, walahu nafaqatuhu, dan biayanya diberikan kepadanya. Nah, ini masalah berkaitan tentang seseorang yang menanam di tanah yang bukan miliknya. Falaysa lahu minaz zar', bakal tanaman itu kalau emang dia mau mengangkatnya silakan angkat. Nah, tebang, diangkat. Kalau tidak, ya sudah, ini bukan hak kamu. Ini hak yang punya tanah. Karena tanaman tidak akan tumbuh kalau tidak ditanam di tanah. Dia tanam di tanah orang lain yang bukan miliknya, tanpa ada izinnya. Ini termasuk dari ghasb, dan dia tidak punya hak. Kalau mau silakan ambil. Kalau tidak diambil, maka diambil oleh si pemilik tanah tadi. Nah, dan disebutkan di akhir hadis, di sini hadis Rafi ibn Khadij, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zara'a fil ardi qaumin bukhari ibni falaysa lahu min az-zar'i syai' wa lahu nafaqatuhu, dan biayanya diberikan kepadanya. Kamu sudah menanam di tanah punya saya, nah, kamu tidak punya hak, tapi saya sudah menyirami, saya sudah memberikan pupuk, berapa biaya yang sudah keluar diganti. Tapi ini bukan hak kamu. Kalau kamu ingin mau ambil, tebang tanamannya atau dipindahkan. Nah, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa man gharasa fi ardi ghairihi gharasan rafa'ahu. Barang siapa yang menanam di tanah yang bukan miliknya, rafa'ahu, ini angkat, pindahkan. Hendaknya dia mengangkat tanaman itu, dicabut atau dipindahkan. Wala yahilu al-intifa' bil maqsud, dan tidak halal seseorang al-intifa', yaitu mengambil manfaat dari barang yang dia ambil, rampas, yang bukan miliknya. Dia ambil, rampas motornya, dia pakai Gojek, dah halal. Sendalnya dia pakai. Orang yang mengambil barang maksud, nah, walaupun hal yang sepele itu, dia mengambil manfaat. Seseorang yang mengambil sendal punya saudaranya, dimanfaatkan tidak? Dimanfaatkan, dipakai sendalnya, sana, ke sana, ke sana. Dan di sini la yahil, tidak halal. Dia mengambil manfaat. Nah, kembalikan. Mayajus. Minta maaf dan jangan mengulangi kembali. Nah, dan jangan mengulangi kembali. Waman atlafahu fa'alaihi mithluhu aw qimatuhu. Barang siapa yang menghancurkan, menghilangkan, musnahkan, fa'alaihi mithluhu aw qimatuhu. Dan baginya untuk mengembalikan dengan mithluhu, misalnya barang yang dia ambil, nah, sendalnya copot, misalnya dia pakai copot sendalnya, maka dia harus mengembalikan semisalnya. Nah, atau pinjam kacamata saudaranya lagi tidur dipakai, ketika dipakai tanpa ada izin segala macam, tersandung atau terkena tembok, pecah kacamatanya. Maka di sini sebutkan fa'alaihi mithluhu, ganti dengan semisalnya, karena kamu mengambil tanpa izin. Nah, berbeda dengan seorang dari bab yang sebelumnya al-ariyah, pinjaman yang di sana dia meminjam qadarullah masyafa'al rusak, minjam ember tanpa kesengajaan dari dirinya. Nah, dia sudah berusaha, embernya jatuh. Nah, pecah misalkan. Dan di sini tidak perlu bagi dia untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Kalau ingin mengganti ya silakan. Tapi kalau kewajibannya tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah menjaga. Ini barang punya orang lain, saya jaga. Saya, dia sudah memberikan dengan menolong saya, membantu, saya harus jaga. Ternyata hilang atau pecah dan sebagainya. Maka tidak perlu untuk menggantinya. Berbeda dengan al-ghasab. Al-ghasab yang di mana ketika barangnya tadi rusak, sengaja ataupun tidak sengaja, wajib untuk menggantinya. Kenapa? Karena dia mengambil dengan cara paksaan atau tidak ada izin dari si pemilik. Wa man atlafahu fa'alaihi mithluhu aw qimatuhu. Atau kalau tidak ada dengan qimatuhu, dengan harganya. Berapa harganya? Ganti. Kamu minta maaf, kemudian ganti. Nah, dan jangan mengulanginya kembali. Karena ini bukan hak seseorang yang di sana mengambil. Bahkan para ulama di sana ikhtilaf permasalahan tentang seseorang yang sholat memakai baju orang lain. Sah tidak sholatnya? Kamu sholat pakai baju orang lain. Nah, ada orang mengatakan tidak sah karena dia memakai baju yang bukan miliknya. Ada orang mengatakan sholatnya sah, kan tapi dia telah berdosa dengan apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Memakai pakaian pakaian orang lain untuk pakai sholat. Nah, maka permasalahan seperti ini jangan disepelekan, jangan disepelekan. Nah, bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man zalama shibran min al-ard tawaqahu Allah min sab'il aradin. Barang siapa yang secara zalim mengambil tanah kebun yang bukan miliknya, walaupun sejengkal, kamu perbatasan tanahnya dengan saudara kamu, dia mundur sejengkal saja, mengambil yang bukan haknya, sedikit sejengkal, maka ancamannya dikatakan oleh Nabi SAW, tawaqahu Allahu min sabil aradhin, maka akan dikalungkan dalam lehernya 7 bumi, 7 tanah. Na'udzubillah, ini merupakan ancaman yang keras dililitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 bumi. karena dia telah mengambil tanah orang lain yang bukan haknya. Kemudian di akhir disebutkan waman atrafahu fa alaihi mithluhu aw qimatuhu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Seorang yang telah memecahkan gelas, piring, maka dia ganti dengan yang semisalnya. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika itu Anas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri Nabi SAW yang lain mengirim makanan, mengutus pembantu untuk mengirimkan makanan kepada ke rumah Nabi SAW. Dan di sana terdapat Aisyah, ada Aisyah. Kemudian ketika dikirimkan, fadarabat biyadiha, kecemburuan seorang wanita, Aisyah memukul sampai piringnya tadi pecah. Nah, kemudian Nabi SAW memisahkan yang pecah tadi. Nah, mengumpulkan makanan tadi di suatu tempat dan mengembalikan kepada pembantu tadi piring yang tidak pecah. Piring-piringnya pecah diganti dengan piring yang baru untuk mengembalikan. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW mengatakan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Ina'un bi ina'in. Nah, dalam riwayat yang lain yang memecahkan tadi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yakni kecemburuan seorang wanita ketika ya tadi suaminya mempunyai ta'adud mengirim makanan, ada kecemburuan. Ini ummahatul mukminin, apalagi wanita-wanita yang di sana, dan kecemburuan di sini suatu hal yang wajar, suatu hal yang wajar. Satu sama lain ada kecemburuan. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang babu al-ghusl. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-itq. نقتفي لهم سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.